laki-laki banyak, perempuannya terhina, terkalahkan. Bahkan di mana di sini sudah tidak ada lagi. Sehingga Allah nanti menanyakan, "Fa'idhal mawmudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat?" Ketika anak-anak bayi perempuan dibunuh, dengan dosa apa mereka dilenyapkan yang lain? Bagaimana antara mereka ketika mendapatkan anak perempuan dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib? Mukanya merah padam, pucat karena kecewa dan sangat menyesal kehadiran anak perempuan tersebut. Adapun kondisi sosio perempuan lebih mengenaskan lagi. Ada di antara mereka hanya dijadikan sebagai peternak, di mana bila kabilah itu ingin mendapatkan keturunan yang hebat, maka perempuannya setelah bersih dari haid dikirimkan kepada salah satu jawara dan untuk tidur di sana sampai akhir dalam rangka untuk mendapatkan bibir unggul. Ada yang tarik-tarik di kemajuan diri, meletakkan bendera-bendera kemajuan di depan rumahnya. Jadi antara mereka ada yang melakukan pernikahan yang sangat konyol, di mana sebelum menikah hubungan dengan laki-laki lebih dari 2, 3, 4, sampai 10. Nanti kalau sudah hamil melakukan walimah, laki-laki yang pernah hubungan tersebut diundang, setelah itu ada pengunjungan bapaknya dari si perempuan tersebut. Kemudian datanglah Islam, datanglah kebaikan yang telah dikatakan oleh Khudaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyyatin wa syarrin wa ja'a Allah ta'ala bi hadzal khair." Ya Rasulullah, kami dulu hidup di tengah jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini yaitu Islam. Setelah datangnya Islam, Allah dan Rasulnya sangat memuliakan dan menempatkan wanita pada derajat yang wajar dan normal dan sangat dihargai pangkalannya. Dalam suatu masalah dan kewajiban sama, ya, sama. Makanya ketika seorang perempuan amalnya soleh sama dengan laki-laki, sehingga Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Makanya soal masalah pahala sanksi surga neraka sama. Siapa yang sekarang ini berpacu, baik laki dan perempuan, maka Allah akan berikan surga dan derajatnya sama. Tidak ada surga khusus laki, surga khusus perempuan. Apalagi surga yang perempuan selalu di bawah laki-laki, gak ada. Dalam masalah sedekah, dalam masalah zakat, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa sama. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sama. Ya من الرجال والنساء. Hadirin sekalian, Islam juga memuliakan, menjadikan seorang ibu rumah tangga yang memiliki hak-hak, mengasuh anak, merawat anak, bahkan diberikan oleh Allah kasih karunia. Dari sisi tugas-tugas yang lainnya, hak Allah berkiprah di sosial, Islam juga memberikan kesempatan. Namun hadirin sekalian, kita sayangkan ternyata zaman model telah menghinakan bagi wanita-wanita, terutama muslimah. Mereka dikembalikan dalam sebagai kondisi lebih buruk daripada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, alim yang ada zina, sekarang homoseksual dan sebagainya. Mereka dilacurkan, dijual, dijadikan sebagai pengecut, poplah, tabloid, majalah, dan koran. Gambar-gambarnya dipajang, keindahan tubuhnya dijual, dan bahkan sebagai mereka dijadikan alat untuk menjadi menjerat lawan-lawan politik dan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat sekarang ini, wanita tidak lepas, tidak ubahnya seperti hewan-hewan ternak yang siap untuk diperdagangkan. Coba lihat mereka dipajak di tempat-tempat showroom mobil, di tempat-tempat jualan aksesoris HP elektronik dengan dandanan yang begitu memfitnah. Kadang-kadang saya sedih demi Allah, kalau seandainya dia paham, dia mendapatkan gajinya yang 600, sementara anggota tubuhnya yang dipertontonkan untuk menarik pelanggan tidak digaji sama sekali, harus minta bayaran. Tapi cuma dibayar keringat, sementara wajahnya, anggota tubuhnya dijadikan daya tarik dianggapnya gratisan, dan anaknya wanita diperlakukan seperti musnah. Ada yang didandani sangat menor sekali dan berpenampilan sangat jalan untuk minuman, berjual minuman-minuman di halte-halte dan juga di tempat-tempat jualan atau di kompensi, menawarkan obat-obatan tertentu atau minuman tertentu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala al-rijal min al-islam. Tidaklah meninggalkan satu fitnah setelahnya lebih berbahaya buat laki-laki ketimbang perempuan. Mereka sekarang ini dijadikan sebagai cari celah di kafe-kafe, bar-bar, dan diskotik. Mereka dilacurkan di tempat-tempat pelacuran, harga diri dan kesuciannya dijual dengan harga murah. Bahkan kadang-kadang mereka tidak mendapatkan bagian kecuali dari 10% keuntungan yang mereka dapat. Yang untuk siapa? Mucikarinya, bandarnya yang punya seperti itu. Sementara batinnya merana, kesuciannya hilang, kehormatannya juga tidak, masa depannya sudah tidak ada. Siapa yang mau menikahi pelacur? Siapa yang siap berumah tangga dengan pelacur? Belum lagi nanti resiko kena penyakit air, kena penyakit kelamin, belum lagi nanti harus hamil, hamil anaknya ketularan air, berhubungan dengan siapa saja. Namun sebenarnya, harus juga bayangkan suatu pelacur harus melayani macam laki kayak apa aja. Makanya saya ibaratkan pelacur itu seperti walaupun cantik, seperti toilet hotel, siapapun kerja di situ. Kadang-kadang walaupun masya Allah keramiknya bagus, estabelnya mahal, pintu-pintunya masya Allah dibikin bagus bersih, tapi ketahuilah siapapun boleh kerja di situ. Kehinaan dan penghinaan. Maka bersyukurlah wahai wanita, dengan sholat isra terutama sunnah. Dan tolong dijelaskan, tidak ada agama yang bisa menghargai wanita kecuali Islam. Dan tidak ada suatu nilai ajaran yang bisa menghormati wanita kecuali Islam. Dan tidak ada agama yang bisa menjaga martabat kudrat secara alami wanita tetap di atas fitrahnya kecuali Islam. Coba bayangkan dari kalian, ketahuilah wahai wanita, apa di balik hikmah pengukuran semua zaman dan usia dari anda. Kenapa wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah? Kenapa wanita tidak diwajibkan untuk sholat berjumaah? Dan kenapa wanita tidak diwajibkan untuk sholat atau untuk jihad? Agar lebih maksimal di rumah. Mungkin suka duka perawatan, mengasuh anak, mendidik, merupakan suatu kerjaan yang tidak mudah. Tapi ketahuilah, wahai wanita, hendaknya anda bersenang dan berbahagia menjadi tumbuhan manusia-manusia yang akan menjadi calon, bahkan mungkin menjadi manusia besar di hari kemudian. Coba bayangkan, siapa yang mendidik jumhur Islam yang menjadi? Siapa yang mendidik Imam Syafi'i? Siapa yang mendidik Imam Malik? Siapa yang mendidik sekarang Al-Hafidh Ibnu Hajar? Semua adalah wanita. Dan hanya misalnya seorang wanita hanya berbahagia ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perlakukan dengan baik? Umumkan. Kemudian sultanan, kemudian siapa lagi Rasulullah? Lagi-lagi Rasulullah menjawab, umumkan ibu kamu. Ditanya lagi sultanan, kemudian siapa lagi Rasulullah? Umumkan. Baru setelah itu adalah umumkan. Kenapa? Ini menunjukkan mulia wanita yang dalam Islam. Penghargaan tinggi wanita Islam terhadap wanita. Kenapa ada di sana yang ketiga? Karena minimal wanita itu memiliki jasa terhadap anak tiga yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal yang telah dinukil oleh Imam Al-Hafidz di dalam Fathul Bari ketika bersyarat atas itu. Yang pertama hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Tidak bisa diganggu oleh perang laki-laki. Tidak ada laki-laki perempuan sampai hamil masih ada tahun ini loh yang hamil tidak bisa. Oleh karena itu ada desanya inilah yang harus wanita fahami, wanita cermati, dan akhirnya wanita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Beda walaupun mereka sekarang bermobil, memiliki harta banyak, wanita-wanita karir yang keluar masuk kantor, keluar masuk apartemen, keluar masuk hotel, tapi sebetulnya hatinya merana. Kenapa? Dia telah membohongi fitrahnya. Membohongi fitrahnya. Gak satu-satu. Bukan dunianya, dia harus keluar masuk ruangan rapat, harus berjam-jam dengan laki-laki. Keluar hotel, keluar masuk hotel untuk suatu tugas kantor. Menemui pejabat ini, pejabat itu, menemui generasi itu, keruh fitrahnya, keruh hatinya, dan akhirnya menjadi wanita yang sudah tidak normal sebagai wanita. Makanya di antara mereka menjadi tomboy, di antara mereka sudah tidak lagi seperti wanita, mereka sudah tidak memiliki ekspresi dan kedekatan dengan anak. Bahkan di antara wanita-wanita yang seperti ini tidak suka sama anak. Ya, mereka enggak susah anak sampul itu dan remol, apalagi tiga moto-moto yang telah dimulirkan dua anak lebih baik dua anak cukup. Itu kalau untuk pulangkan segera dua rumahnya di mana? Itu salah itu bagi model itu. Itu kalau orang mau melesetin dua akan lebih koma baik. Jadi apa? Itu. Akhirnya ini saya lihat wanita dan menor pakai serba menggoda, menimbulkan fitnah. Tapi sebetulnya batinnya adalah perang. Untuk kalau ini satu persatu wanita karir itu hidupnya kemudian stres dan tubuhnya diperlukan dengan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena headnya konslet, kadang-kadang harus beten ini kelasan. Pada tubuh head itu kan mengalami tubuh yang tidak enak, diubatin ini, diubatin itu, makanya banyak problem penyakit. Dan kadang-kadang dia harus melakukan senam, senam lima, akhirnya gak makan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan setahun dua tahun, akhirnya apa? Muncul berbagai macam penyakit perut. Dari mulai yang pertama jelas mah naik akan menjadi asam lambung naik akan menjadi jantung. Itu penyakit utama wanita karir. Dan biasanya wanita karir itu wanita yang enggak punya kurang kreatif dan bahkan cenderung berpikir. Karena kerjanya itu aja berbeda ya kalau ibu rumah tangga yang lakukan kunci yang ini jadi cerdas. Jadi cerdas. Sekali open, sekali menerika, sekali. Jadi Masya Allah, coba aja masak saja itu bikin cerdas wanita. Tapi kalau wanita karir Masya Allah kerja 10 tahun itu cuma nantak fail. Coba cerdasnya kapan? Cuma nantak fail. Nah ini masukin sini, masukin ini robot mendingnya lebih pintar dari dia. Tapi kalau ibu rumah tangga cerdas, bagaimana nantak bagus. Letakin kulkas di mana? Letakin meja di mana? Letakin ini jadi akhirnya terus berinovasi. Begitu juga cara praktis untuk nyuci. Kadang begini, kurang praktis, ini kurang praktis, akhirnya ketemu cerdas. Masak juga begitu. Masak yang enak, mirip, bumbunya sedikit tapi enak, cerdas. Makanya punya wanita ibu rumah tangga itu adalah cerdas. Kecuali kalau bawahnya tidur, sumur kasur, nah itu bener-bener telap gitu. Nah ini dapat juga. Nah inilah, besar. Tapi ini misalnya terus sekarang faktanya seperti sekarang. Persis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, fakta kuncinya, fakta kondisa. Bertakwalah kepada Allah dan soal masalah dunia. Dan bertakwalah kepada Allah sepakat menyatakan kuat sama setia sekata dalam menetapkan tempat anak tinggal sekolah lalu, apalagi ada anaknya dukun, ada anaknya penyanyi, ada anaknya penari cekok, ada anaknya bandar togel, ada anaknya orang kokucu, akhirnya anaknya sekolah. Omong siapa yang lama? Siapa aja mau? Anak itu pulang-pulang, tau-tau, oh Yesus bukan saya dong. Repot kan? Kenapa? Kebaru ini yang Kristen. Atau pulang-pulang di Akris. Kenapa? Anaknya dukun temennya. Atau pulang-pulang nyanyian. Masya Allah. Subhanallah. Dan kadang-kadang kita gak punya TV, gak punya radio. Anak kita itu aja nyanyian. Apalagi lagi ngetren. Tak gendong, ucik gendong, kena. Anak kita lingkungan. Dengan demikian, bagaimana sekarang ini sebagai orang tua, pertama membentuk karakteristik muslim yang akhlak. Karena terus terang, jadi diri kita terlepas wanita sudah jauh dari diri, sekarang sudah banyak pendidikan agama terlantar. Di sekolah Anda ada di masjid pun menonton yang ada adalah bid'ah dan bid'ah. Di tempat majelis-majelis pun tidak menyajikan satu pengajaran nilai-nilai yang bagus. Adanya cuma yasinan, tahlilan, atau kumpul-kumpul pura-pura paling banter arisan. Kalau enggak gosip itu saja. Sehingga di sekalian wanita dari tempat ke tempat adanya adalah keruh, rusak, buruk, keruh, rusak. Sehingga yang paling pertama kali wanita harus berpikir bagaimana kita sekarang ini membentuk sikap jadi diri kita, karakter kita sebagai seorang muslim. Pertama-tama ini saya sebagai seorang wanita harus menguatkan keagamaannya. Keagamaannya terdominasi di dalam tiga perkara, yaitu ma'rifatullah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqwa iman, seseorang akan dinyatakan telah mencicipi manisnya iman, barqala kalau sudah tahu sampai mengatakan raditu billahi rabba." Nah, ini ma'rifatullah. Wa bil islami dina, ma'rifatu din Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Berarti di sini nomor satu adalah bagaimana wanita sekarang ini dicuci di atas akidah yang sahihah, dari mulai penguasaan tauhid rububiyah, yaitu mengenali Allah dari sisi Allah mengatur alam menciptakan dan juga memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Tauhid uluhiyah yang artinya adalah Allah yang paling berhak untuk diibadahi, yang sering disebut oleh para ulama juga tauhidul ubudiyah. Kemudian tauhidul asma'i wa sifat, mengenali indahnya nama-nama Allah dan mengenali mulianya sifat-sifat Allah, dan akhirnya menjadi opini sendiri. Subhanallah, dari saya terutama para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Masyaallah, apakah menghitung seperti kalau orang kampung wujud tiga bapak tidak, apalagi dilakukan ujian antara sholat pahala dengan orang tidak. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan dijabarkan panjang lebar juga oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Uthaymin. Dan keduanya beliau asalnya mengambil dari kitab Al-Asma' Al-Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Makna man ahsaha artinya adalah memahami makna dan makna, menggunakan tawassul dalam doa dan zikirnya, dan menjalankan hidup Ibu-ibu sekalian, kalau sekarang ibu-ibu paham, memaham, melihat, coba jalankan hidup. Jalankan kita di dalam hidup mana saja, satu saja dengan nama Allah. Allah Maha Melihat. Semua di mana kita ada. Jalankan 99.1 ada khusus. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Makanya kenapa nama-nama Allah di dalam Al-Quran banyak menyebutkan As-Sami Al-Basir Al-Alim, karena ini kotor manusia untuk berburunya. Karena manusia bukan beramal jelek atau baik, tidak lepas dari As-Sami, ucapan dengan oleh Allah. Al-Basir perbuatan dilihat oleh Allah. Al-Alim hati diketahui oleh Allah. Makanya Allah mengatakan Inna Sam'a wal Basar wal Wa'ana. Karena manusia juga hidayah baik buruknya ditentukan oleh pendengaran, penglihatan dan hati. Makanya itu sumber daripada hidayah. Siapa yang bisa memfungsikan tiga itu menjadi orang baik, siapa yang tidak memfungsikan itu, hewan lebih utama. Makanya lihat ketika Allah mengatakan wala tadra'na di jahannam kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adhall. Dan orang-orang pengikut tradisi yang sudah bebal-bebal tidak bisa mendapatkan silapan kebaikan pada disaksu dikatakan oleh Allah sombong fahunah yang ilmu karena butuh sampai tidak. Makanya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengontrol manusia juga dengan lebih banyak asli al-basiran. Walaupun tidak itu saja, makanya subhanallah ketika saat Ibrahim Adham kedatangan seorang pemuda yang ahli maksiat ingin taubat, wahai Abu Ishaq, nasihatin saya agar saya istirahat dari maksiat. Wahai anak muda yang ada lagi jalan, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah, masya Allah. Diberikan suatu pengertian pemahaman Ar-Razzaq. Kalau sekarang kita sudah paham Ar-Razzaq adalah yang memberi rezeki, makan saya, minum saya, pakaian saya, termasuk kesehatan tubuh saya berfungsi dari ujung rambut, ujung kaki, udara, mata, hati, subhanallah, berfungsi Allah Ar-Razzaq, maka mungkin saya berbuat maksiat. Kalau suka terus wahai Abu Ishaq, nasihatnya saja lagi, wahai anak muda, kalau kamu sekarang menghindar dari rezeki Allah tak bisa, kamu tetap maksiat. Kalau kamu ingin maksiat kepada Allah, jangan injek dunia Allah subhanallah. Kata dia, wahai Abu Ishaq, ini lebih parah dan lebih berat dari yang pertama. Kalau saya mau maksiat gak makan, mungkin masih bisa. Cuma kalau memaksiat judi dan tukar kan gak mungkin, apalagi zina terbang, apalagi sekarang ini melakukan korupsi transaksinya di luar angkasa, gak mungkin. Wahai anak muda yang gak ada lagi cakap, apakah mungkin yang berbuat maksiat kamu pakai rezekinya Allah, kamu menginjak bumi ya Rabbil Alamin yang kamu sedang maksiat di sekarang. Terus wahai Abu Ibrahim Abu Ishaq, nasihat dari saya, wahai anak muda yang ada lagi cakap, kalau kamu sekarang ini menghindar dari rezekinya Allah tidak bisa, menghindar dari bumi Allah tidak bisa, kalau kamu ingin maksiat cari tempat yang tidak dilihat Allah subhanallah. Semua kemahiran adalah sebab wasibah. Jangankan 99 nama kalau kita menghitung secepat seperti ini, tinggal dua aja insyaallah. Cuma kita kadang-kadang manusia kalau berbuat maksiat itu jangankan Allah, manusia aja lupa, lupa segala-galanya. Contoh aja perempuan yang lagi gosip punya rahasia, tukar menukar informasi, bapak-bapak sehingga Islam membuka ada orang. Lagi dua ini lagi membuka orang. Allah supaya hubungan kita lebih besar karena hubungan kita banyak. Kan kita tidak mengetahui malam seperti ini. Apa katanya anaknya? Wahai bunda, betul kita tidak tahu tapi Tuhan yang berbeda. Allah iman. Al-iman rasa diawasi Allah. Al-insan sudah menjadi penghias dirinya. Al-ta'budallah termasuk kerja, termasuk hidup semuanya. Muslim ini tidak ada yang nilainya tak ibadah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, ibadah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya baik rupa usaha perbuatan zahir batin. Jadi anak, layanin istri, bekerja di kantor, selalu menjaga amanah walaupun tidak ada yang mengawasi. Karena saya merasa dilihat Allah, dipandu oleh Allah. Alhamdulillah berubah. Mau gak mau, beda sadar atau gak sadar, Allah memiliki. Ini iman suara kita. Selanjutnya dari sekalian, setelah ma'rifah jinullah dengan Islam, ma'rifatullah ma'rifatul Nabi. Setelah itu kita harus amalkan pengamalan ilmu, terutama ilmu tentang Allah bersama ciri-cirinya sampai tauhid. Makanya saya ajarkan ibu-ibu untuk mempelajari mengkaji kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan didampingi dengan kajian usul salah satu kasus syubhat. Insyaallah tiga kitab ini kalau kita pelajari, kita dalami dan kita pahami dan menjadi penghias hidup kita, insyaallah sudah menjadi muslim paripurna berakidah baik. Kemudian setelah itu ada kajian di atas solihin. Sebenarnya di sini tidak susah ya. Contoh aja ibu-ibu itu daripada mumpul-mumpul, merubi ya, mencari hal-hal yang kurang positif, mumpul bikin halakoh, baca bilang, apalagi ada yang juga paham sedikit tentang agama, dia akan menjadi pemandu. Yuk sekarang baca kitab kasih subhan gantian lima baris, terus kemudian diskusi lima baris gantian 10 orang masuk. Insya Allah 5 bulan kata kasih subhan, 5 bulan lagi kata kita, 5 bulan lagi kita bersuruh salasa manfaat daripada nomor rupi paling bahas masalah baju, bahas ganti sepatu, bahas masalah ini. Insya Allah coba kalau sekarang kita bikin halakoh gantian murojaah tajwid, diamalkan. Mengamalkan ilmu merupakan suatu hal yang diajukan sangat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun, kabura maqtan minallahi an taqulu ma la ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu sedang ngomong tapi tidak mengerti? Besar sesungguhnya di hadapan Allah, kamu ngomong tapi kamu tidak kerjakan. Bahkan Allah menegur lain di dalam surat Al-Baqarah, Al-Taqmulanna sabil birri wa nasuna anfusakum wa antum tutluna al-kitab afala ta'qilun. Maksud itu sebuah ada yang bisa dimatikan pasca saya sama ini. Ya ini aku aja cukup karena tubuh kita tubuh biasa makan tempe makan jadi nanti yang buat tak sih cuma tiga. Kita lanjutkan. Hari ini sekalian mengamalkan ini ditegur oleh Allah keras. Apakah kamu merindahkan sepuluh kebaikan sementara kamu merupakan dirimu sendiri? Padahal yang bacaan kita itu kamu, apakah kamu tidak pakai otak? Apalah lagi? Maka tidak ada teguran bagi orang yang punya ilmu lebih keras di ayat ini. Rasulullah SAW menegaskan masalul ladhi yu'allimun nasa khaira wa yu'allim salam sahu kamasalil fadila tudhi'un nasa wa tahdikun salam. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan sementara melupakan diri sendiri seperti menerangi orang lain untuk membakar dirinya sendiri. Jangan ya ikhwan, saya pernah ngomong-ngomong orang sama orang awam sekali, tapi dia orangnya jujur dan beragama lumayan. Dia ada orang menyindir orang seorang dari dan tidak mengamalkan dakwahnya seperti lampu sepeda bengkok menerangi depannya, tapi dalamnya gelap, hatinya gelap, rohaninya gelap, terang untuk orang lain. Makanya diumpamakan Rasulullah setelah siksanya orang yang seperti ini, alim yang tadi beriti muandal di kubur obat diwasan. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya nanti disiksa sebelum jadi berhala. Diumpamakan Rasulullah masuk neraka, muter-muter seperti orang lain, perut sama khususnya melompong keluar, lalu ditonton orang lain. Dan orang kanan kirinya tenang, lalu menanyakan, mana kaya bulan? Ada. Kok kamu di sini? Bukankah kamu dulu mengajak kebaikan, melarang kemungkaran? Iya. Dulu saya mengajak kebaikan, saya orang yang pertama kali tidak melarang. Dulu seorang yang melarang kemungkaran, tapi yang pertama kali melanggar tentang muslim. Makanya ikhwan, hadapan ilmu bil amal. Wa inna tahal ilmu di sini kita untuk beramal. Rukah ingat ilmu kita. Dan tolong dijamkan, ilmu jika tidak diamalkan akan menjadi kurang. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-ilmu ilma. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu khabidahkan buat ilmu nafi yang membuatkan khasyat Allah. Ilmunya sunnah. Ilmu fil lisan dzaka hujjatun alaihi, itu yang menjadi beban pemiliknya. Itulah ilmu khawarij yang berguna Al-Qur'an wala yablughu darahim, yang berguna dengan diri karena yang berbesar mu'min al-Qur'an keluar dari agamanya seperti keluar buat anak-anak dari musuhnya. Minimal mas kalau dulu kita dapat 3-9% ini mengusahakannya adalah diramalkan minimal 9%. Apalagi orang itu kalau sudah tidak punya ilmu mengamalkan ini, dia jadi bahkan malas dengan sendiri. Karena enggak perlu nama kepada nanti sudah banyak kelebihan belum dia makan, apa yang nama lagi? Itu. Terus kemudian Rasulullah mengatakan Al-Qur'an laka hujjatun laka aw alayka. Quran itu nanti bisa membela dan bisa juga mencerahkan. Itu Quran bisa membela kita hujjatun laka hujjatun alayka hujjat laka kalau kita baca kita amalkan hujjat alayka kita baca kita lecehkan di sini atau dibaca untuk acara-acara hanya sambutan untuk acara-acara yang cukup berikan ditukar dengan Allah. Ya, hari ini yang dirahmat oleh Allah terutama umat yang dirahmat oleh Allah setelah kita mampu mengamalkan, maka seorang wanita dianjurkan untuk berdakwahkan terutama sekitarnya. ya, watawasu bilhaq, ya dakwah di antara keluarga, di tengah keluarganya, ibunya, bapaknya, saudaranya. Kalau memang perlu suaminya dibangkitkan, kalau memang kurang semangat. Makanya sering saya tekankan, tolong laki dan perempuan ini ngaji, ngaji bareng. Jangan sampai sekarang ini yang ngaji muat lakinya, perempuannya ngelelet, atau perempuan yang kenceng laki-lakinya malas. Sama, karena pengajaran surga itu gak bisa salah satunya kenceng, yang lainnya kendor. Dan ini banyak terjadi kadang-kadang, masya Allah, suaminya ngaji-ngaji, istrinya kurang, bahkan akhirnya susah dikendalikan. Dia jadi jilbab aja gak mau, disuruh pakai jilbab susah. Sholatnya kadang sholat kadang-kadang, kadang subhanallah istrinya yang kenceng ngaji, suaminya menggerogoti terus. Kalau ini nasihatnya selalu melecehkan isi kajian, hasil kajian, ini laki-laki sangat terkutuk. Gimana enggak? Harusnya kan kewajiban mengajari agama istrinya itu kan dia. Ini alhamdulillah istrinya sudah ngaji dengan sendirinya, cari agama, udah dapat malah digerogoti, udah dapat malah digendori. Ini laki-laki yang tidak mendapatkan tempat di surga nanti. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan berdakwah prosesnya seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, tolong dicamkan hendaknya berilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, dan lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Terutama ibu-ibu, kita mendekatkan proses yang baik. Coba bayangkan ya, kenapa aliran-aliran sesat kelompok-kelompok yang menyimpang itu pendidikannya cukup persuasif dan bagus, ibu-ibu, sesama ibu-ibu, sehingga mereka itu mendapatkan pengikutnya rumahnya. Kita itu kadang-kadang tampilan pertama sudah langsung jaga jarak, mukanya masya Allah tidak bersahaja. Orang baru belajar langsung dikucilkan, jilbab orang gede sedikit langsung apa di sini-sini yang gak dapat. Ini kebiasaan di beberapa rumahan di kalangan ibu-ibu akhwat yang sudah ngaji di Jakarta seperti itu. Mudah-mudahan di sini gak ada. Bahkan kadang-kadang akhwat yang jilbabnya gede itu langsung berpenampilan kayak luar makhluk luar angkasa yang begitu akrab dengan makhluk dunia. Akhirnya susah komunikasi, susah ketemu, sosialis dulu, orang jilbabnya menjadi dikucilkan. Padahal Rasulullah SAW saya, Allah Subhanahu Wa Taala saja mengatakan kepada Firman, kepada Nabi Musa sama Harun ketika diutus untuk mendakwai Firman, bagaimana? Fakula lahu kulan layna la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Masyaallah. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Firman dengan cara lemah lembut, dakwai dia dengan dakwah lemah lembut, mudah-mudahan takut sadar. Masyaallah. Siapa di antara kalian, di antara kita yang sekarang ini lebih baik dari Firman Musa? Dan orang-orang yang sekarang ini belum paham ngaji, masih jahil, mana sih yang lebih jelek daripada Firman? Nabi Musa aja yang masih lebih baik jauh dari kita, masih bisa berlepas dari Firman. Dan masya Allah, kalau kita orang-orang yang kita dakwah masih berlibat repot dari Fir'aun, masih diperlakukan oleh Musa sendiri, kenapa kita langsung sendiri? Ya, pendekatan akhirnya dari sekalian yang maka di dakwah kita terus, dakwah kita berhak, tapi kenapa tidak mendapatkan sambutan? Karena cara kita di dalam berdakwah kurang maksimal. Ayo kita kerahkan ilmu dulu sebelum berdakwah. Lemah lembut. Rasulullah SAW mengatakan, "Faminal qala yaqulu fi syai'in illa zana wa la yansahu fi syai'in illa syana." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicampur dari sesuatu kecuali akan orang soleh yang begitu mulia karena kita tampilannya kasar. Akhirnya orang pada tahu. Walaupun dia fadl qadidah dan tentunya khali Muhammad, kalau seandainya kamu keras kepala, kasar tabiat caranya itu enggak apa namanya tidak bersahaja, orang akan ada di sekitar kamu. Kemudian setelah itu ada kesempatan kita setelah itu sabar. Nah, saya sebelum menutup dan mengakhiri lalu kita buka dengan tanya jawab, saya ingin tegaskan hendaknya wanita selalu mengedepankan di dalam masalah dakwah di dalam rumah tangganya melalui proses tarbiyah tersebut. Jadi anak bina masyarakat, terutama hal-hal yang terkait dengan pendidikan keluarga itu persuasi. Terus kemudian dakwah kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Basirah itu al-'ilmu wal yaqin. Makanya di sini saya sarankan terus wanita mempertebal ilmu, menghadiri kajian, membaca buku dan menghiasi hari-harinya waktu-waktu kosongnya dengan membaca buku, mendengarkan CD, mendengarkan MP3, mendengarkan apa namanya kaset-kaset Islami tentang masalah informasi Islam, pandangan pengetahuan Islam, wawasan Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya al-tamassuk bil-haq. Surah wanita harus istiqamah. Surah wanita harus terus komitmen di atas kebenaran walaupun godaan fitnah sangat dahsyat. Godaan dunia yang menggiurkan dalam masalah uang harus mengutamakan yang halal. Dalam masalah sunnah harus terus mengutamakan yang apa namanya? Pekerjaan juga yang baik. Jangan sampai sekarang ini ada satu apa namanya luntur di tengah godaan. Terkadang kondisi hidup mewah sedikit, luntur gajinya, hilang semangatnya, gaya hidupnya sudah aneh-aneh. Namanya godaan fitnah butuh mujahadah, perjuangan. Makanya harus ada mujahadah. Ya, harus ada mujahadah. Lalu tidak kalah pentingnya as-sabatu al-haq. Kita harus tegak terus di atas kebenaran dan mencari solusi istiqomah. Di antaranya membaca Al-Quran, membaca sirah para rasul, para nabi. Terus kemudian tidak kalah pentingnya zikir, mempertebal keimanan dengan zikir pagi sore. Ini semuanya bisa meneguhkan diri kita di atas al-haq. Tidak gampang terlepas dari jalan kebenaran. Ya, dan tidak kalah pentingnya kita harus menghindari faktor-faktor yang bisa melemahkan keimanan kita. Yang pertama adalah godaan syaitan dan iblis. Kemudian yang kedua adalah teman yang buruk. Tolong ibu-ibu sekalian, teman yang buruk terutama teman ibu-ibu. Kalau kita tidak tepat memilih teman, bicaranya adalah dunia-dunia terus, akhirnya apa? Otak kita diracuni oleh dunia. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan teman baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicuci, minimal kena bornya. Kalau teman buruk seperti pandai besi, tidak kena apinya, debunya, minimal baunya bukan pandai besi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama mereka. Maka cari komunitas halaqah, kumpul-kumpul yang baik. Jangan kumpul-kumpul isinya gosip, isinya ngobrol sana ngobrol sini, syahwat dunia itu tok. Tidak ada pembicaraan masalah ketakwaan, iman, ilmu, maka majlis itu tidak ada. Karena itu majlis kotor. Ya, majlis kotor. Makanya Allah katakan la khaira بالنجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا أنت كبيرا لما sekali-kali 30 juz. Ini karena syukur-syukur ada halaman doa kita. Ini akan memberikan suatu hal yang manfaat di sana banyak kaum. Wassalamu'alaikum. Dalam mencari suatu kemanfaat dalam hidup ini, minta bantuan kepada Allah. Karena pada akhirnya semua akan gagal karena kalau tidak dibantu oleh Allah. Wala ta'jaz, jangan segala sesuatu melemah. Gak bisa, gak tahu, tapi gak mau usaha. Wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un, kalau tertimpa musibah, kamu jangan mengatakan lalu tadi faham bukan jalan-jalan. Aku kalau seandainya kondisi begini kan gak begini. Kul katakan qadarullahi, semuanya adalah takdir Allah. Wa man syaa'a fa'al, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Fa inna law, karena mengatakan andai kata begini, tahtahu amala syaitan, membuka peluang syaitan. Terus kemudian tidak kalah pentingnya, kita itu harus punya ketawakalan untuk hadir kemampuan tulus kembali kepada Tuhan. Jadi tidak perlu gengsi, kalau salah langsung aja berani mengakui kesalahan. Ya salah salah. Kalau ditunjukkan orang langsung terima. Makanya ini adalah sekalian perubahan yang dilakukan oleh Allah. Rasulullah ketika mendefinisikan hati bersombong itu apa? Tinggalkan pelayanan anda terhadap suami anda, karena itu merupakan suatu bekal surga anda. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna jannati wa nari, dia adalah surga dan neraka. Dan perhatikan kedua sikap yang paling utama, yaitu anak-anak. Dan ingat wahai ibu-ibu semuanya, tujuan nikah anda paling utama dulu apa? Tidak lain adalah robbana hablana min azwajina. Alhamdulillah kita sudah dikasih pasangan-pasangan yang sudah baik soleh-solehah. Waktu berdiatina kurota ayun, nah sekarang tinggal melanjutkan hasil utama dari pernikahan adalah anak-anak soleh yang menenangkan pandangan dan menyejukkan hati. Dan hasil tujuan utama wajaran dan ilmu yang kina imamah. Perhatikan silaturahmi dengan mertua anda. Dengan mertua anda, bahkan mertua anda adalah merupakan suatu modal hidup anda. Ya, baiknya hubungan anda dengan mertua adalah menentukan baik hubungan dengan suami anda. Ketika anda menghinakan mertua anda, sama aja menghinakan suami anda. Berapa banyak terjadi kres ketegangan karena sikap seorang istri terhadap mertua bersahaja, sehingga memukul batinnya seorang suami. Terus kemudian pelayanan soal masalah kaitannya dengan kesehatan, ya, pelayanan suami. Jangan sekarang ini diremehkan tentang pelayanan seksual. Ada sebagai seorang istri, masya Allah, kini kan musim panas, alasannya panas. Kini kan musim dingin, katanya dingin. Terus kapan? Musim kan perempuan, kenapa panas? Terus juga masalah dandan ibu, mana dandanmu ketika saat pada waktu bulan madu, pada saat kolima, pada saat ta'aruf, pada saat khidbah, masya Allah dandannya dimaksimalkan. Sekarang subhanallah, suami datang, ya Allah, tampilannya, jidatnya dicium, bau bebek, miskin, mana terlarang bagi lagi terus-terusan melihat seperti ini sementara persaingan ketat. Ya, persaingan ketat. Makanya kalau diperhatikan, gak ada naik surah wanita sekarang asal surah wanita olahraga dan untuk cantik tampil bagus sekarang gak usah mahal-mahal kan. Olahraga di rumah banyak alamnya ya, sekali-kali push up, sekali-kali senam ringan gitu loh. Biar tidak masya Allah ya, makan tidur, makan tidur rasanya apa bentuknya gak karu-karuan kan? Ya, ini yang berbahaya. Apalagi di sini potensi ya, makan kuat, tidur kuat, masya Allah. Ini bahaya. Nikah baru 5 tahun subhanallah bentuknya gak karu-karuan. Itu dijaga ya supaya tetap langsing bagus sampai ini penting. Inilah yang saya wasiatkan terakhir sehingga harmonika rumah tangga tetap tercapai dan suasana asli akrab harmonis tetap didapat dan tidak kalah pentingnya suasana yang kita harapkan samara sakinah mawaddah warahmah tetap ada dan menghiasi rumah tangga kita insya Allah. Demikian kita langsung buka tanya jawab sudah. Bicarakan sini Afan atau hukum wanita yang telah mengetahui hukum jilbab syar'i tapi menganggap remeh dan tidak ini wanita yang saya ingatkan berarti ngaji selama ini hanya sekedar isi waktu kosong daripada di rumah bete dan daripada di rumah musim dan harusnya sebagaimana katanya Ibnu Qayyim tanda-tanda bahagia seseorang semakin tambah ilmu semakin tambah takut dan tawakkul kepada Allah. Semakin tambah aman, semakin tambah rasa takutnya dan kedekatannya kepada Allah. Semakin tambah harta, semakin dekat dengan orang miskin, dan semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Harusnya semakin sering ngaji itu semakin meningkat ilmu dan pengalamannya sekaligus. Dan ketahuilah wahai wanita-wanita muslimah. Rasulullah SAW berpesan bahwa simpan dengan ahli neraka. Ada dua kelompok manusia calon penghuni neraka. Yang pertama kaum manusia berkait Nabi Bakar, kaum yang kemana-mana bawa cangkuk untuk mengumpul orang, ibu berpot serta mendiket dan penjaga pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang keduanya bisa mengkasihkan perhatian perempuan yang makin tapi telanjang, artinya masih tabarruj, masih sembrono, kadang-kadang tutup tubuhnya atau mungkin warna kulitnya kelihatan karena saking tipisnya. Udah begitu caranya dibikin-bikin ini tabarruj. Sementara Allah mengatakan wala tabarruj wala tabarruj jahiliyah pula. Padahal Allah mengatakan kul ya ayyuhan nabi. Ya ayuhan Nabi, kul dengan semua jika wa banatiha wa nisa'il mu'minin yudhina 'alaihinna min jalabibihinna. Dan wanita yang masih berpakaian seperti itu masih belum sempurna, maka masih mendapatkan titel nisa'ul kanziyatul 'aliyah usul nakasna bimuh ma'ilati mu'minat lam yajidna rabihatan jannah, tidak terhubungnya surga. Bolehkah dalam melaksanakan ibadah haji seorang perempuan memakai pil untuk menunda datangnya haid? Boleh dengan syarat satu, telah konsultasi ke dokter bahwa pil tersebut tidak bahaya bagi tubuh anda, kesehatan anda. Dua, tidak mengganggu kesehatan. Dan yang ketiga, itu bukan suatu keharusan. Ya, boleh-boleh saja. dan itu darah sangat amat sekali dan usahakan minumnya diperhatikan betul karena kalau minum dada-dada juga dada-dada tetap keluar akhirnya akan terjadi frek-frek terus ya. Ini head atau bukan apalagi tubuhnya gak cocok itu sering saya temukan wanita akhirnya frek dia minum bahwa kokor darah bahwa bukan darah head lancar gitu kan gitu makanya usahakan konsultasi betul ke dokter aman tidak dan bil macam kayak apa misalnya tidak ada masalah kulit ada ini fatwa dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Musa dan Uthaymin sebagai seorang muslimah apa dan bagaimana saya harus menempatkan diri ketika saya mendengar keterburukan kaum muslim dan muslimah di Palestina karena hati saya sebagai muslimah terlalu sakit ketika mendengar saudara-saudara kita muslimah kini pak bukan hanya di Palestina kalau kita hanya dengar Palestina sangat naif sebetulnya kondisi wanita muslimah di Indonesia itu lebih ngenes coba wanita yang diperdagangkan dilancurkan kalau mbak dengar itu teris-iris-iris dilancurkan ke negara barat dilancurkan di negara kita sendiri belum lagi mereka yang dihinakan di pabrik-pabrik kadang-kadang upahnya sebulan hanya 300 ribu 400 ribu dipaksa untuk menanggal dan jilbabnya coba bayangkan hanya 300 ribu dipaksa harus pakai ini pakai itu. Emang betul kita tidak nyikari Palestina masalah di sana terkidas dan kita tidak bisa melakukan kecuali hanya berdoa. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang pemberdayaan wanita Indonesia apa yang kita lakukan? Mereka sekarang terpaksa harus mengandalkan jilbab. Kadang disuruh untuk pakai begini begitu. Ya pakai juga sih. Ya, pakai yang lagi, masuk. Terpaksa ada banyak yang berusaha pesantren yang awalnya jilbaban, akhirnya demi kerja demi suara saya harus menanggalkan. Intinya sekarang harus kita perhatikan semua di negeri kita, di negeri orang lain, di Thailand, di China, di mana aja. Ya, Ustaz bolehlah seorang muslimah berenang bersama-sama. Gak apa-apa asalkan di sini pakai pakaian yang sopan. Ya, kalau sekarang telanjang tidak boleh. Karena telanjang sesama wanita muslimah itu gak boleh, apalagi orang kafir. Makanya kalau kolam renang cari yang aman, tidak ada wanita lain itu lebih baik. Ya bikin sendiri berarti. Ustaz bolehkah kita mengikuti asuransi? Gak ada. Sampai sekarang ini saya belum temukan asuransi yang halal walaupun katanya Islam. Bagaimana cara yang tepat menyampaikan pada anak-anak bagi sikir yang telah balik mimpi? Ini jelaskan saja bahwa Islamlah ayat yang pertama tidak ada mau dalam menjelaskan agama. Karena inna Allah la yastahyi min al-haqqi syai'a. Allah tidak malu tentang masalah kebenaran sama sekali. Menjelaskan. Ya coba aja bagaimana Rasulullah menjelaskan kewajiban tentang haid. Dan itu termasuk pendidikan seks yang positif. Makanya caranya kita jelaskan bahwa laki-laki itu ciri-ciri harus sudah balai. Maka harus melakukan ini itu ciri-ciri balai satu dua. Kalau memang ini dibacakan di dalam buku-buku fikih, ciri-ciri balai, ya, disebutkan ini dibacakan kalau ya diskusi, dialog, omong, ya. Dari sisi mana poligami memuliakan kaum perempuan? Ya dari sisi banyak. Pertama Islam menghalalkan. Rasulullah mencontohkan. Sahabat meniru Rasulullah dan Masya Allah dengan poligami bagi-bagi kerja, ya, bagi-bagi tugas semakin luas dan berkuasa. Yang penting adil, kalau tidak adil maka satu saja, karena Rasulullah, karena Allah mengatakan fa'in khiftum anda ta'adilu fawahidatan, kalau kamu takut berbuat tidak bisa berbuat adil maka satu saja, maka nikah satu itu nikah ketakutan. Adakah alasan Allah menolak suami berpoligami? Nampaknya ada alasan pribadi aja, kalau alasan syar'i enggak ada. Alasan buat alasan pribadi, perasaan enggak satu itu sini lainnya. Lagi-lagi alasan pribadi. Apa nasihat Ustaz kepada kami ikhwan dan akhwat setelah Ustaz melihat kondisi kami dari sisi agama ekonomi dan saya kira di sini tidak ada lain kecuali terus memaksimalkan dakwah di sini. Karena kita kalah dengan kelompok-kelompok lain, hizbiyah, kelompok bid'ah yang kencang, dan kita perbarui dan perbaiki terus cara kita terus berkaitan, terutama kalangan ibu dengan ibu-ibu itu tolong dimaksimalkan. Ya jangan merasa kita sudah baik, udah saya cukup sebab saya dilihatannya gimana? Kecil dilihatkan, itu gak boleh. Mengenai pendidikan anak, terus masalah pemberdayaan kemampuan wanita, kumpul-kumpul wanita itu dan juga waktu sempit ada menggairahkan umpamanya kumpul-kumpul kita bisa coba tatap muka, tatap busana, terus bagaimana tentang pendidikan anak-anak kita, ada diskusi, ada seminar. Tapi didatangkan pakar-pakar yang bagus, jangan nanti didatangkan ke sini kewil atau apa namanya pokok-pokok itu dari kumpul itu ke sini repot untuk apa? Mengenai pendidikan anak masalah di sini hanya tersedia sekolah dan diajarkan dengan guru-guru barat juga ya. Bagaimana solusi terbaik? Kita insya Allah mampu. Coba kita pikirkan minimal kelompok belajar. Kan alhamdulillah di sini ada masjid. Coba kita izin ke Musyawaratul Awqaf. Memulih anak-anak setiap seminggu sekali. Karena alhamdulillah di sini ada imam-imam. Kenapa? Gak kita sisihkan waktu tersendiri untuk ngajar minimal materi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak sudah oke. Lima ini aja kita berdayakan, kita kumpulkan bayar per bulan ini sebagai kalau masyarakat sudah kemampuan masyarakat. Kenapa orang-orang kelompok-kelompok sendiri bisa memanfaatkan kesempatan untuk TV Ombo ini? Kita gak bisa, itu lemahnya kita pun. Apakah boleh memberikan istri aksesoris tas sepatu tentu yang mahal-mahal dan ya kalau memang kebutuhan dan ada masalah, tapi kalau hanya sekedar memaksa-maksakan kalau misalkan kredit itu tidak perlu. Ada sebagian perempuan masya Allah pakai dari ujung rambut ke ujung kaki kredit semua untuk kredit jilbab kredit, kamisnya kredit, sepatunya kredit, jamnya kredit, tasnya kredit. Jadi jalan ngaji itu kredit, itu kredit, itu kredit. Ya Allah, jangan kembali kredit. Bagaimana kita menikah kredit dari visi dalam rumah? Ini ganti aja dengan visi di celana dan yang minimal dunia orang pun ada apa-apa. Lihat kan kayak pelajar halal ke sana. Yang udah dari pelajar dan artis ini, kamu ya, itu ya. Di sini banyak dijual baju-baju apa ya yang menyesuaikan model bagus. Apa kalau kita belinya? Ya, enggak apa-apa kalau tidak mencolok, apalagi tutup jilbabnya besar. Dan kebanyakan tampil antara perempuan dan perempuan. Apakah tak masuk tampil jika dipakai istri keluar rumah? Ilham Allah adalah pakaian dari masalah. Karena tabarruj itu ada di dalam pertama tampilan dana ya lipstick ini menor, kemudian gerak tubuh. Adapun sekarang ini pakaian yang penting tidak terlalu mencek warna-warni dan betul-betul dia tampil untuk pamer itu dihindarkan. Dari sisi mana? Indonesia sudah menjadi tradisi bila bayi yang baru dilahirkan langsung diajarkan. Dalam masalah adat bayi ini ada ikhtilaf di antara para ulama, namun yang penting tidak dinasihkan saja, karena hadis-hadis tentang adat bayi itu antara ada yang palsu, ada yang dhaif, tapi ada yang juga hasan-hasan para ulama. Yang penting jangan dinasihkan, terus agar bisa saja kita berdoa melindungi seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Hasan Husain, "U'izuka bi kalimatillah disyikoni Muhammad wawikun ibn Muhammad." Itu ya Ustaz, bagaimana menjaga hati untuk tidak dia dan terus yang seringkali melanda atau menggeruk hati kita kaum muslim? Iya, perempuan itu memang pertama selalu mengandalkan tampilan dan dada, makanya unsur pamer pria itu tinggi. Makanya di sini dianjurkan untuk itu pola sederhana. Dan menurut saya berpakaian itu bukan karena ingin dipuji orang, tapi dipuji Allah. Coba kalau kita berpakaian ingin dipuji dan ingin dipuji Allah, pasti standarnya adalah ridha Allah syariat. Tapi kalau dipuji manusia itu bukan apa-apa. Beliau sering membuat perakara di rumah tangga saya. Beliau sering menceritakan banyak hal negatif kepada suami saya, dan suami saya sering terpengaruh hasil rumah tangga saya. Dan untuk bagaimana ini persis lakon yang saya turunkan di kitab yang saya tulis Kamu Jantan Cerai Kanak. Itu diantaranya ada kasus bila perempuan selalu cemburu sama penantunya, itu awalnya kecemburuan. Makanya di sini Anda jangan emosi menghadapi dan jangan balik memfitnah. Kedepankan jujur, ikhlas dan akhlakul karimah sama mertua, dan terus berkomunikasi baik dengan suami, menjelaskan kalifikasi. Insya Allah lama-lama cair dan tidak akan pentingnya berdoa kepada Allah. Saya juga cukup capek kalau masih terlalu cukup ya. Kemudian subhanallah tiga syukur dan syukur dan tiga pertanyaan yang diunggahnya seperti sebelumnya. Di atas saya menjadi wanita selain Islam kali berakal pernikahan. Bagaimana diri adil sebagai adil itu Islam sholat tidak cacat agamanya dengan kufur fasik dan bid'ah. Tadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah fasik dan bid'ah. Ada yang membolehkan dan tidak, yang penting tidak kafir dan tidak sholat. Kalau tidak sholat kafir maka tidak boleh. Biar bisa perempuan dinikahkan oleh wali yang tidak pernah sholat, gak sah, harus diulang. Saya bagaimana motivasi tadi agar senantiasa ada tidur dalam perempuan ini terkadang ada. Pertama, antum sering baca sirah para ulama yang mencari ilmu dulu. Terus kemudian kemudian baca buku-buku tentang fadilah menuntut ilmu, motivasi menuntut ilmu. Terus kemudian antum amalkan ilmu itu, insya Allah ada gairah mencari ilmu. Terus kalau kemudian teman-teman yang gairah mencari ilmu memang, kalau teman-teman yang berdoa mas, apa yang belajar yang kemarin itu belum habis ya, yang mau tutup ilmu. Bagaimana diskusi bila kita berdoa salah satu teman kita ini selalu juga ingin tahu dengan siapa kita ada. Ya, antum nasihatin terus dan memberikan satu penjelasan-penjelasan dan antum intinya infakkan dari ini maksa pulanglah perhubungan dengan ini itu dan sampaikan bahaya Rasulullah curiga hadis-hadis Rasulullah dan ayat Allah ya, dan nanci-nanci dan sekali-kali antum tanyakan untuk nanci agar Ustaz menjawabkan sendiri dia bagaimana Ustaz kalau ada orang suka-suka insya Allah dari kajian itu akan perlu hati mungkin suara Allah ketika suara tersebut sebagai suara